بالله من الحمد نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشكر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقال وقد رحمه الله الحمد لله جمع الله بكم الله سبحانه وتعالى وتوكل الى اصحاب هذه الجمعيه Allah Subhanahu wa Taala dalam rangka menempatkan diri, ya, duduk-duduk di salah satu rumahnya mendengar penjelasan tentang ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu bertambah dalam maklumat kita tentang negara kita, ya. Semoga saya bertambahnya maklumat kita tentang negara kita, bertambah pula kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kita semua. Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan menciptakan jin dan manusia insyaallah. Banyak jenis ibadah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Syekh, fulan intakas, terdengar jelas ke suara? Tidak jelas. Kalau ada bawa mic dari rumah biar jelas. Mic di rumah kayaknya bagus. Yang di belakang kedengaran tidak jelas kan? Yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas cinta kalian

Yang kedua, setelah itu ada nggak kondisi yang, yakni ada nggak kira-kira malam Jumat masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau ada nggak kira-kira pada masa Rasul yang meninggal kemudian 3 hari, 7 hari, 40 hari di pada masa Rasul ada nggak? Ada. Oke? Rasul bisa berkreasi dan mereka mengalami hari-hari setelah meninggal dari seseorang. Setelah itu semua, ada nggak dalil yang mengatakan bahwa Rasul baca Yasin malam Jumat? Baca Yasin di 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ada enggak? Maka sama dengan bid'ah. Itu rumus. Nih. Apa-apa bid'ah, teriak sama aja. Oke, Rasul mampu terbikin nih. Dia udah bukan pembahasan kita berarti. Pesawat terbang buat haji. Bid'ah. Nanti benang suara penjendai. Dari video. Rasul mampu gak bikin pesawat? Ya bukan pembahasan kita. Dalam ditaruh. Baik? Hafalkan rumus itu di luar kepala. Jadi enggak setiap berbenturan pertanyaan akan Ustaz, berbenturan pertanyaan. Ngapain ngaji? Ngajinya kayak berzi. Dan kata bawa pulpen, kata bawa kertas, bawa jauh, benar. Ini Pak Mahmud, kita bawa bunuh tua, bunuh imam. Muncul-muncul ulama haji, sudah lari-lari. Yang murid-muridnya ini bocah-bocah. Ya imam, balak, jalan, balak. Ya imam, sungguh kau telah sampai posisi yang telah kau sampai. Ya imam. Masih demikian lari-lari dengan pena. Sambil lari Imam Ahmad menjawab, na'am, ma'al mahbarah ilal makbarah. Ya, selalu dengan pena sampai kuburan kelak. Ya salam. Cuma Imam Ahmad ini hafalannya lemah, makanya dia mesti pakai pena. Kalau ini kan udah lemah. Imam Ahmad bin Hanbal cuma hafal alfu alfi hadir, sejuta hadir, tanah dan mata. Kecil, kalau ini kan itu sudah lebih tahu, tak perlu pena. Ya, haji nampak-nampak ini. Baik, demikian diwajibkan menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran, yaitu dengan apa? Dengan menghidupkan ajarannya, menjaga kelestarian agamanya, menjaga kelestarian sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan kepada diri kita, lingkungan kita, istri anak kita sebisa mungkin, ya. Dan juga diwajibkan menghormati zat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia. Terlepas dari ajarannya, tapi juga menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia. Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkannya di posisi yang sangat agung. Ya, baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusih wa azwajuhu ummahatuh." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama, harus lebih diprioritaskan bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka masing-masing. Ya, kalau dikasih pilihan, mau engkau atau Nabi yang mati, kau harus menawarkan dirimu yang mati, Nabi-Nya. Mana yang dia? Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para ibu-ibu orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Malik radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa di mana patokan keimanan seseorang adalah ketika dia lebih memprioritaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh hal, bahkan daripada dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai. Aku lebih dia cintai. Makanya aku dan ajaran-ajaran lebih dia cintai, lebih dia prioritaskan. Min nafsi, daripada dirinya sendiri. Wa waladi, daripada anakku. Wa walidi, daripada orang tuanya. Wa nasi ajmain, daripada seluruh manusia, aku lebih dia kedepankan. Belum begitu, maka belum sempurna keimanan

saleh. Orang-orang yang menentang Rasul menyakiti hatinya. Maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali Allah mati. Dan ini adalah kewajiban bagi para pemimpin dan penguasa. Sebagaimana had-had di dalam Islam, awas jangan salah paham. Had-had semuanya di dalam Islam itu kewajiban penguasa, bukan kewajiban individu. Rajam, cambuk, potong tangan. Ini kewajiban penguasa, bukan individu-individu umat. Ketika penguasa tidak melakukan, maka tidaklah bertindak kewajiban itu kepada umat. Demi Allah tidak. Ya? Dan demikian praktek yang berjalan pada zaman Rasulullah SAW setelahnya juga. Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah bercerita, "Kuntu 'inda Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Aku satu hari sedang bersama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Fatahdhu 'ala rajul." Kemudian dia begitu murka dari seseorang, begitu marah kepada seseorang. Ketika itu Abu Bakr Siddiq khalifah. Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menawarkan diri. Ya khalifah Rasulullah, Allah adrib 'unuqah. Wahai khalifah ya Rasul. Aku penggal ya kepala dia, jadi orang yang membuat murka. Falamma sami'a kalimat al-qatl ghayyara al-hadith ajma. Ketika dia mendengar kalimat bunuh, dia langsung ubah materi pembicaraan, tema pembicaraan dia. Falamma kana bil-layl nadani, pas ketika malam datang, dia menyuruhku. Dan Abu Bakar memanggilku, maka Abu Barzah al-Aslam. Dan dia berkata kepadaku, "Ya Abu Barzah, aku tasawwar tu rajul haqqan." Wahai Abu Barzah, benarkah kau mau membunuh orang tadi sebagaimana kamu? Wanisiul hadir, dan aku benar-benar lupa. Sebenarnya aku lupa nih apa yang dibicarakan. Cuma akhirnya keingetan lagi. Ayo, walau amat dari lah adriban nahulukum. Ya, apabila kau perintahkan aku penggal kepalanya. Wahai khalifah Rasul. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Abu Bakar, hadhihi lam takun li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Bakar, hal tersebut tidaklah sah bagi siapapun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani satu-satunya manusia yang dimana orang yang menyakitinya menjadi halal darahnya hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun semulia apapun seseorang, tidaklah menghalalkan darah orang yang menyakitinya. Ya. Demikian praktek salafus saleh. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya dan Imam Nasa'i rahimahullah dalam sunannya dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan kisah yang betapa menggambarkan yang kita sedang tekankan pada kesempatan kali ini. Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, "Ammanan nasa jami'an ma'ada sitta." Rasul memberikan janji keamanan kepada semua penduduk Mekah. Yang kalian aman. Gak bakal dibunuh, gak dilambat hatinya kalian. Rasul dan para sahabat dari Madinah datang menaklukkan Mekah. Rasul berikan janji keamanan kepada penduduk Mekah. Kecuali 6 orang. Ma'ada sitta. 6 orang ini kanu arba'a rijal wa imra'atain. 6 orang ini 4 lelaki 2 wanita. 4 lelaki ini yang kita bahas. Mereka adalah Abdullah bin Khattab, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahl, Mikyas bin Sababa. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uqtuluhum walau wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah." Bunuh mereka kalaupun kalian temukan mereka sedang bergantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menumpahkan darah di Masjidil Haram ini haram, enggak boleh kena darah. Oke? Okay? Kecuali kalau kita temukan beberapa hal yang boleh ditumpahkan darahnya di situ. Pertama, ular. Kalaupun di Mekah mati ya. Ya, enggak kena darah, dapat pahala. anjing hitam polos, matiin. Sama manusia-manusia yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau di dalam Ka'bah tumpahkan darah, dan itu kemuliaan yang besar. Amma ibn Khaldun fa'adrahuhu fi suq fa'qutaluhu. Adapun ibn Khaldun ketangkep di pasar sama para sahabat, dibacokin di tempat mati. Asyiklah. Mikyas ibn Sababah lari, dikejar sama Ammar ibn Yasir sama Sa'id ibn Harith. Kemudian dia lari mendekati Ka'bah dan bergelantungan di kiswah Ka'bah berharap rahmat jangan billah alaih kasihan. Tapi Sa'ad bin Harith lebih cepat dan dia hantam di tembok Ka'bah dengan pedang. Mati di tembok Ka'bah. Ikrimah ibn Abi Jahal farra ila al-bahr rakila safina hariba. Ikrimah ibn Abi Jahal lari ke laut naik perahu kabur. Abdullah ibn Abi Sa'ad, yani Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sa'ad, ikhtaba'a 'inda akhihi fi ar-radha'a Utsman ibn Affan. Dia bersembunyi di saudara sesusuannya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikrimah ibn Abi Jahal yang kabur turun naik perahu. Idhabat rih asif, taunya berhembus angin yang sangat kencang badai. Wa kadat as-safina an tanqalib, hampir perahu itu balik. Faqala ahli as-safina, kunna qala ya berkata, ayyuha ahli as-safina, wahai para penduduk perahu yang para penumpang perahu. Ya'lamu anna alihatakum lan tanfa'akum hunna. Ketahuilah bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat bagi kalian di sini. Yani, won't do you any good. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian di sini pada saat ini. Akhlisud du'a lillah. Ikhlaskanlah doa permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tauhid rububiyah yang ada kalaupun pada kaum kaum musyrikin. Tauhid rububiyah mah ada. Di situ Ikrimah sadar, wallahi la illa yurjini darul fillah illa Allah kana yasbil barillah. Demi Allah, kalaulah tidak ada yang dapat menyelamatkanku di daratan kecuali Allah, maka apa yang dapat menyelamatkanku di daratan? Demi Allah, apabila tidak ada yang dapat menyelamatkanku di lautan kecuali Allah, maka siapalah yang dapat menyelamatkanku di daratan kecuali Allah? Kemudian dia bernazar, in anjani Allah, apabila Allah selamatkan aku, la atiyanna Muhammad, aku akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan diri, wala ajidanna ma'hu wa karima, dan aku akan menemukannya sebagai orang yang memaafkan dan merahmati. Qadarullah, ternyata Ikrimah ibn Abi Jahal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhampar dia, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerah dan bersyahadat. Faqabilan nabiyyu islaman, Nabi pun menerima keislamannya. Fahasuna islam, maka kemudian keislamannya pun baik. Jadilah Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu, anaknya Abu Jahal. Di sini fikih, di sini fikihnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan, maka itu haknya. Tapi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu manusia pun yang punya hak untuk merampas hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati kada ampun. Kemudian Abdullah bin Abi Sarah yang bersembunyi di saudara sesusuannya, siapa tadi? Utsman bin Affan. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-bai'ah al-'amma. Rasul menyeru kepada bai'ah. Panggil manusia satu-satu membayar. Utsman bin Affan membawa Abdullah bin Abi Sarah di belakang seperti itu. Waqafa Abdullah wara'a Utsman. By the way, ala kulli hal, by the way, Abdullah bin Abi Sarah ini penulis wahyu, kutabul wahyu. Lihat subhanal dari yamin ulub yukalliquha kaifa syaa. Penulis wahyu, jadi kafir lagi dari murtad dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan satu loh. Sehingga ada beberapa kasus mereka berkata, inna Muhammadan la yadri illa ma katabtu lahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam knows nothing. Dia tak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan baginya. Oh, maksudnya Nabi SAW. Salah satu ini, Abdullah bin Musa. Ketika Utsman berada di hadapan Nabi SAW, dia tarik Abdullah. Utsman berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bayi' Abdullah, bayi'atlah Abdullah. Yani, kalau jadi bayi'at, berarti diterima sudah, berada di bawah kuasa. Rasul lihat Abdullah, dia buang muka. Mana? Utsman pun menghampiri dalam wujudnya, ya Rasulullah, bayi' Abdullah, bayi'atlah Abdullah. Mana? Buang muka lagi. Utsman pun menghampiri yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, bayi' Abdullah, bayi'atlah Abdullah. Fabayahu ba'da salat. Kemudian Rasul pun membaiatnya setelah tiga kali. Akhirnya terima. Okay. Setelah itu, Nabi berbalik kepada para sahabatnya di belakang. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi berbalik kepada mereka dan berkata, alaysa minkum rajulun rasyid? Tidak adakah orang pintar yang cukup inisiatif di antara kalian? Izra'ani kafartu yadi an bai'ati. Yang ketika dia lihat aku menahan tanganku dari membaiatnya, fadhiyaku wa yadrib uruq hadha ar-rajul. Berdiri ke bacok lehernya di tempat. Kenapa dia aja? Begitu tuntut. Dan Allah Allah, kalau bukan Utsman bin Affan yang bujuk, entum neram. Utsman ya di Utsman. Yang Rasul SAW malu, malaikat malu kepada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Kalau Abu Bakar datang ke rumah Rasul lagi ngaji duduk santai, kasyafa ra'ahu fiyah, sehingga tersikap sebagian betis bahkan pahanya. Abu Bakar datang masuk, Rasul masih santai, kemudian sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk ngobrol bicara, kemudian pergi Abu Bakar pulang. Kemudian Umar masuk, Rasul masih santai sallallahu alaihi wasallam. Kelar pergi. Tapi Utsman yang masuk, Rasul berdiri rapi-rapi dulu baru menyambut. Dan ini bighairi marrah, bukan sekali dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah. Cerdas radhiyallahu anha. Dia lihat, dia tangkap. Terus ditanya satu hal, ya Rasulullah, kalau yang masuk dia itu biasa. Tapi kalau Utsman yang masuk, kenapa kau berbenang rapi-rapi? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah?" Tidakkah aku malu ya Aisyah dari seseorang yang para malaikat saja malu padanya? Tuh. Kalau bukan Utsman yang bujuk, au. Radhiyallahu anhu, kalau syaitan lari dari rumah, maka malaikat malu dari Utsman. Radhiyallahu anhu. Butuh Utsman yang bujuk. Radhiyallahu anhu. Demikian praktek yang berjalan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sallallahu alaihi wasallam. Dan mutlak diharamkannya cara orang-orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah bin Al-Haram radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasul menawarkan, "Man ni Ka'b bin Ashraf al-Yahudi?" Siapa yang mau bunuh Ka'b bin Ashraf Yahudi? Karena fa'ala Allah wa Rasul, dia telah menyakiti Allah dan Rasul. Fataqaddama lahu, maka yang maju menawarkan diri adalah aku, biar aku yang bunuh. Yang maju ini Muhammad bin Maslamah al-Ansari Abu Nailah radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat lain, empat orang. Okay? Muhammad bin Maslamah al-Ansari ini ponakannya Ka'ab bin Ashraf. Ini pamannya Abu Nailah ini radhiyah, saudara sesusuannya Ka'ab bin Ashraf. Lihat sahabat, ketika dengar nama keluarganya yang mau dibunuh, biar mereka nawarkan diri, biar aku sendiri yang membunuh. Untuk menegaskan betapa engkau lebih aku utamakan daripada hal lain di muka bumi ini. Demikian para sahabat. Coba Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya kan? Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini pengetua kemunafikan di Madinah, Yahudi. Baik. Anaknya Abdullah juga namanya sahabat. Para sahabat sudah geregetan sama Abdullah ibn Ubay ibn Salul mau bunuh. Tapi Rasul enggak kasih. Rasul berkata, "Ma'adzallah yaqulun nasu inna Muhammadan qatala ashhaba." Aku berlindung kepada Allah dari gosip manusia yang berkata bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa dibilang para sahabat? Padahal cuma satu orang. Cuma satu orang, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa para sahabatnya dikatakan? Dikatakan demikianlah tabi'atul kalam. Demikianlah kebiasaannya, pembicaraan. Padahal yang dibunuh cuma satu. Terus beredar, Muhammad membunuh para sahabat. Berita ini bikin orang malas masuk Islam. Dari situ Nabi membiarkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tapi para sahabat sudah gerget pengen bunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah, anaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, gerget akhirnya. Gimana? Serba salah. Dia dengar para sahabat sudah pengen bunuh ayahnya. Dia hampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dengar para sahabat mau membunuh ayahku. Murni ya Rasulullah fa'adbul. Perintahkan aku ya Rasulullah. Let me kill him myself. Biar aku sendiri yang membunuhnya. Lihat. Loyalitas yang luar biasa. Aku tak sanggup melihat wajah pembunuh ayahku melakukan itu. Berat. Mendingan aku sendiri yang bunuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika perang Badar, perang Badar, dia di barisan kaum muslimin, anaknya Abdurrahman di barisan kaum musyrikin masih dulu. Radhiyallahu anhu kemudian masuk Islam. Tidak lama Abdurrahman masuk Islam dan berkata kepada ayah, ceritakan kami. Waktu perang Badar aku tahu kau mengincarku dan aku terus menghindar dari Abdurrahman. Abu Bakar bilang, apabila kau yang mengincarku demi Allah, aku tak akan lari dari kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Bapak siap bunuh anak demi membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Ka'ab bin Ashraf telah menyakiti hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ni Yahudi di Madinah sebenarnya dapat janji keamanan. Ini yang dibilang kafir muahad yang dapat janji keamanan, ya? Atau kalau yang kafir doang dibilang mustakman, dapat visa di negeri muslim, maka dia dapat janji keamanan. Kafir kan ada fat, hadi, dibni, mustakman, sama muahad. Tuh, jangan semuanya dihajar, jadi waris itu. Ya, yang dihajar ini yang lagi harbi doang, tapi memang lagi di kondisi harb, ya, lagi di kondisi perang. Dan dengan beberapa muawid dan muawid yang tak boleh lepas. Ala kulihat Muhammad bin Maslamah al-Ansari menawarkan diri bersama Abu Nailah dan dua sahabatnya. Mereka berangkatlah ke rumah Ka'ab bin Ashraf dan mereka minta izin dulu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atadzanuni an aqula lahu syai'an. Apakah kau mengizinkan bagiku untuk ngomong dulu sedikit sama dia, yakni tipu-tipu dia dulu, mancing dia. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat berempat ke rumahnya Ka'ab bin Ashraf. Ketemu Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah berkata, "Inna hadzal rajul yadrub minna shadaqah." Sesungguhnya dia ini meminta kita shadaqah, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta kita patungan shadaqah. Wajibna fi wiskin aw wisqain min sya'ir, yakni nastasrifu. Kami datang untuk pinjam beberapa jumlah gandum lah kepadamu untuk kami setorkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Ashraf mendengar itu, wa aidan, dia berkata demikian, tuhan masih aja gitu bahasa kitanya. Wallahi la tamallana minhu, demi Allah kalian akan bosan dan jenuh dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah Al-Ansari berkata, Wallahi man bayahnah wa tabi'nah. Sungguh kami telah membayatnya, mengikuti dia. Walau nuhibu anan terukau milah. Apa? Tidaklah kami mau meninggalkannya sehingga kita lihat ila layantahi amru, sehingga sampai mana akhir perkara. Ya sudah, kalian datang mau pinjam gandum, ya, lihat busuknya Yahudi. Arhinuni nisa'aku, jadikanlah, gadaikan untukku sebagai jaminan istri-istri kalian. Brengsek. Hari ini istri buat gadai tiga hari Yahudi. Muhammad bin Maslamah al-Ansari berkata, Anam hamukah nisa'ana wa antu asmanul arab. Masa kita gadaikan, kita jaminkan kepadamu istri-istri kita sementara kau orang paling ganteng? Nanti dia tergoda, jangan. Ini lagi diulur terus nih, di istidraj. Sama Muhammad bin Aslamah, Alhamdulillah. Arhinuni abna'akum, kalau gitu gadaikan padaku anak-anak kalian. Betul, Yahudi. Nidam, suruh jadi jaminannya istri kalau gak anak, kurang ajar. Jangan kau harap pola pada bangsa yang bersaudara dengan anjing babi monyet. Yahudi ini Yahudi itu. Nanti kalau kasih kita kali kasih anak-anak kita, nanti dia dihina sehingga kita pun dihina. Wa yuqalu lahu nuhina bi riskin aw sayyin sa'ir. Tapi dia diledek-ledek sama orang. Wah, dia diledek untuk keramatan, untuk keramatan. Tapi diledek-ledek sama orang-orang, kita pun terhina. Akhirnya Muhammad bin Maslamah al-Ansari bilang, walakin nahmuka al-lahma. Bagaimana kalau kita gadaikan padamu al-lahma? Al-lahma yakni alat-alat perang. Pedang, perisai, penutup kepala, baju, lahma. Ya? Dan dia bilang lahma supaya nanti datang dengan itu tidak mencurigakan. Oke, baik. Kapan? Janjian di satu tempat, di satu waktu, mereka berjanji, oke, nanti ada serahkan lahma, dikasih apa lagi. Oke, boleh. Falamma kana fil maw'id an yatu anzi, dan ketika datang waktunya, okay. Datanglah Muhammad bin Maslamah, Abu Nahilah dan dua orang teman ini. Fasadaq, maka tiba-tiba kebenaran Ka'ab bin Ashraf ini zawaj ahdin bi'ur, baru merit, baru nikah tadi pagi. Mereka datang kepada Ka'ab bin Ashraf tengah malam fi wasatin min al-lail. Nyampe rumahnya, mereka panggil, ya Ka'ab inzil, wahai Ka'ab turun. Kemudian Ka'ab pun siap turun menghampiri mereka. Ini istrinya dibilang, apakah kau mendatangi mereka pihak desa yang jam segini? Kau mau mendatangi mereka? Wallahi inni sami'tu sawtan yaqtur minhu dam. Demi Allah, aku mendengar suara yang menetes darinya aliran darah, yang aku mendengar suara sabetan pedang, kata istrinya. Tapi dia yang anu, dia sombong, baru kawin jadi jahil. Innahu Abu Na'ilah Radhi'i, itu Abu Na'ilah, saudara sesusuanku. Wa innal karima idza du'iya bi ta'amatin fil laili ajab, dan sesungguhnya seorang gentleman apabila dipanggil di malam hari untuk ditusuk, dia akan tetap hampiri panggilan di setiap saudara. Baru kawin bro, udah lama dikit pandang dulu yang turun gitu. Akhirnya mereka wakil yang hukum tiba, wangi banget. Just get married, baru nikah nih, wangi. Pas menghampiri Muhammad bin Maslamah Abu Nailah, mereka berkata, Ma'am a'idu ka'afar hadhi laylah, tahu wangi dan kau malam ini. Terus dia nyobong lagi. Ana indi a'afar al-arab, mada apa? Ana a'afir iya. What can I say? Aku menikah dengan wanita yang paling cantik, paling wangi. Can I say? Yes, sabar. Okay. Wangi ajib ya? Iya. Atadaduli an asyumma ra'sak, apakah kau izinkan padaku untuk mencium kepalamu? Wanginya enak. Suka ya? Iya, boleh. Kasih. Dicium lah. Enak ya? Iya, coba deh. Yang kedua cium. Iya, enak ya? Tiga, keempat. Semuanya cium. Ajib kan? Ajib. Atadzanu li an asyum hatalian. Kau izinkan aku pengen cium lagi, ada penasaran. Wanginya enak. Mau cium lagi ya? Boleh. Dibagi kepala. Pas dipegang dia teriak. Dunakum adu Allah busu Allah. Ukdulu bur. Negar negar negar mati. Asyik lah. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dan demikianlah yang dilakukan mereka sehingga Allah berikan kemuliaan pada mereka yang pantas. Kenapa? Karena mereka menjaga kemuliaan nabinya sallallahu alaihi wasallam, zatnya sebagai manusia dan ajarannya sebagai hak yang dibawakannya dari Allah subhanahu wa taala. Emang gitu. Abdullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan di Imam Nasa'i dan Abu Dawud radhiyallahu anhu. Ada jam berapa? Hah? Lalu apa? Hah? Duduk kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Imam Nasa'i dan Abu Dawud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. أنهم كانوا وجدوا امرأة مقتولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Satu hari mereka menemukan seorang wanita terbunuh pada zaman Nabi صلى الله عليه وسلم. Jasad wanita yang terbunuh zaman Nabi صلى الله عليه وسلم. Dilaporkan pada Nabi, Nabi pun mengumpulkan umat. Saat ditanya oleh Nabi صلى الله عليه وسلم, أشهد بالله رجلا aku seru dengan nama Allah seseorang yang membunuh wanita ini, berdiri mengaku. Rasul berkata kepada para penduduk Madinah, sahabat kalau begitu ini takut. Mereka yang membunuh itu nanti Jibril manggil dan ditawin, ayo berani bohong. Kasus yang berhubungin Aisyah radhiyallahu anha demikian kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar rumah. Ya kan? Ternyata diperintahkan Allah untuk pergi malam-malam keluar rumah, diam-diam. Ummul mukminin Aisyah pas Rasul mulai keluar, wah, yani asadatku fiha, dia jealous, dia cemburu, diikutin kemana nih? Keluar malam-malam enggak bilang. Jangan-jangan mampir ke rumah istrinya yang lain di jatahku di waktuku. Diikutin oleh ummul mukminin Aisyah. Ternyata kebakian. Kemudian sholat situ mendoakan penduduk Baqi, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai, Rasul mau kembali. Ummul mukminin ya, dia lari duluan. Pegang tawar. Terus waktu gerbuk-gerbuk tidur di tempat. Ngadep sana. Rasul pun masuk dengan salam ya salam taslimat. Dia mengucapkan salamnya. Yukir al-yakudhan walam yusmi al-yakudhan walam yukir al-la'im. Mendengar orang yang masih bangun, membuat orang yang masih bangun dengar, tapi tidak juga membangunkan orang yang tidur. Ini salamnya Rasul. Baik, masuk, kemudian tidur di samping Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia lihat di ngos-ngosan, saudaranya yang tidur. Rasul bertanya, "Ma biki Aisyah? What's wrong with you, ya Aisyah?" Ada apa? Wanita, aku enggak. Hari ini. Terus Rasul berkata, akhbiri ini Allah yang khabiran dan ini al-latiful khabiri. Katakan tidak? Atau nanti yang maha lembut lagi maha mengetahui yang akan mengatakan yang pada hari. Ayo lo, bukan bohong. Sahabat bilang, kalau begini, kita tak memberikan tahu padanya, yang menyembunyikan sesuatu, darinya sesuatu, maka Allah yang akan membawakan sahabat baik padanya. Akhirnya qama rajulun a'ma yatazarzar. Berdirilah seorang tua buta bergetar ketakutan. Ketika Rasul tanya siapa yang bunuh wanita, berdirilah seorang lelaki buta begitu ketakutan. Ana qatal tuha ya Rasulullah. Aku yang membunuhnya ya Rasulullah. Panggil sila. Terus dia berkata kepada orang tua, "Amma innaha kanat zawjati." Sesungguhnya dia adalah istriku. Wakanat baratan liya, betapa dia berbakti kepadaku. Mushfiqatan alayya, betapa dia sayang kepadaku, sabar melayan. Ya? Wali minha waladan kan lu'lu'atain. Dan aku punya anak dua bahkan dari dia.

Maka jangan salahkan pemimpinmu, salahkan dirimu. Mereka adalah bentuk keadilan Allah atas kita. Sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz, orang mau sedekah dia bingung sedekah kemana, mau zakat bingung zakat kemana. Kemakmuran udah merata. Tuh segitunya. Musim dingin ditebarkan gandum dalam jumlah yang sangat banyak di puncak-puncak bukit. Ketika biji-biji dan daun mengering kalau musim dingin, gandum ditebar-tebar sama Umar bin Abdul Aziz. Di mana di puncak-puncak bukit? Ditanya kenapa ya belum mungkin demikian? Agar jangan sampai ada orang yang berkata bahwa burung-burung di negeri muslimin mati kelaparan di musim dingin. Burung-burung. Begitu menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harun al-Rashid rahimahullah. Harun al-Rashid, al-Khalifah al-Rashid. Pada masanya dia begitu menghormati ulama dan menjaga para ahli hadis dan menghidupi mereka dari gaji. Setiap tahun dia berangkatkan para ahli hadis bersama keluarganya haji, didanai dananya, baju-bajunya semua diberangkatkan haji dari kocek pribadinya. Luar biasanya Harun al-Rashid. Salah satu hal yang berjalan pada masa itu adalah di mana beliau rahimahullah memenggal para pemalsu hadis, yang memasukkan hadis yang menghina Rasul dong, memfitnah Rasul kan sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu kan tujuannya baik, hasanah, prayer. Ada urusan. Dipenggal. Satu hari para pemalsu, seorang pemalsu hadis mau dipenggal dan dia berkata kepada Harun, "Lima pengal tadi kenapa kau bunuh aku?" Kata Harun al-Rashid, "Liurihal ibadah minnak, agar aku menyelamatkan hamba Allah dari kesesatan, para hamba Allah dari kesesatan." Kemudian dia berkata, "Aina anta min alf au alfai hadithin wa dha'uha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul minha harfan qattu." Apa yang bisa kau lakukan dari 1,000 atau 2,000 hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul, telah aku sebarkan padahal Rasul tak pernah menyebut satu huruf pun dari itu. Jadi kalaupun kau membunuh, tetap aku sudah sebarkan hadis itu. Harun al-Rashid, "Aina anta min Abdillah, ma aina anta min al-Fizzari wa Abdillah ibn al-Mubarak?" Apa yang bisa kau lakukan menghadapi al-Imam al-Fizzari dan Abdullah ibn al-Mubarak, yakni tokoh-tokoh pada masa itu? Ya? Yang yukhilaniha wa yukhrijaniha harfan harfan, yang akan meneliti tiap hadis yang ada dan mentakhrij tiap hurufnya. Bunuh. Yeah. Asyiknya. Pantas Allah memberikan kemuliaan kepada mereka pada masa itu kepada kaum muslimin, sehingga hampir 3/4 muka bumi dikuasai kaum muslimin pada masa itu. Tahu 3/4 celana, 3/4 sekian. Asyik itu muka bumi dikuasai kaum muslimin. Kenapa tidak selalu muka bumi dikuasai kaum muslimin? Nanti tidak seru lagi. Sunnatullah harus ada tadabbur. Tidak seru lagi nanti, tidak ada musuh. Ya kan? Ahlul batil udah gak ada, ahlul hak nganggur nanti bro. Ahlul syirik gak ada, ahlul sunnah nganggur, ahlul tauhid nganggur. Gak asyik. Biar selalu ada peperangan, biar adrenalin kita selalu terpacu. Makanya gak ada kan kesesatan itu. Maka jangan kau salahkan orang-orang yang memusuhi Islam. They're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Salahkan dirimu yang tak melakukan tugasmu sebagai sunni yang baik. Sudahkah kau mengenal sunnah sehingga kau memusuhi syiar? Syiar begini, syiar begini, syiar begini. Ini yang sunni, kenalnya sunnah kayak gimana? Iya kan? Gak usah nyala-nyalain syiar, dia mah benar melakukan tugas. Kau tak melakukan tugas dengan baik. Mengenal sunnah Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Menerapkannya dalam kehidupan kepada istri dan anakmu. Betapa kita-kita yang kau hidupkan di dalam kaummu. Ya, yeah. Pantaslah Harun al-Rashid demikian Allah berikan kemuliaan dan kuasa yang luar biasa. Yukhadib as-sama, dia berkata kepada Nabi, "Ayyatuha as-sama, ayna syaitu amri, fasawfa yunadu ilayya kharajuk insyaallah." Wahai langit, di mana pun kau mau turunkan hujan, turunkan. Nanti di mana pun hasil bumi tumbuh dari hujan itu, tetap akan akan turun dan hasil bumi tumbuh tetap akan disetor kepada pusat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Tidaklah berkata demikian seseorang kecuali luas kuasanya seluas langit berjalan. Tuh, apa begitu? Kenapa begitu? Lihat bagaimana mereka menghormati Rasul, memuliakan zatnya dan ajarannya. Ajib, bisa kita lagi. Lagi habis ini, tadi satu lagi ya, sabar. Sabar usbur alaiya, yani sabar hadapi kerewelan kami. Ya. Yang kita mau adalah tabuk-tabuk orang supaya apa? Supaya bangkit rasa cinta dan belanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ketampar kesadaran dia. Riwayat terakhir habis itu supaya kalau ada pertanyaan kita mesti jawab. Ya, riwayat terakhir. Lupa deh tuan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan Imam Dzahabi rahimahullah. Ibnu Hajar ini di Durrul Kafilah fil Alamiyah tadi. Dia bercerita kisah yang terjadi pada masa Maghul, Maghul yang di Mongol. Ketika Mongol menjajah, menginvasi negeri Syam. Okay? Mongol ini, busuknya Mongol adalah di mana mereka membawa proses kristenisasi juga. Ini Nasrani menghantam Islam dari dulu gak pernah kuat. Akhirnya bersatulah mereka sama Mongol. Bawa proses kristenisasi ke negeri-negeri Muslim. Ketika mereka menginvasi Syam, tersebutlah seorang pembesar Mongol yang tamasor, masuk agama Nasrani. Fa'akadullah muhatlah afimah, sehingga mereka mengadakan acara yang besar, luar biasa, merayakan ini orang yang masuk Kristen. Tamasor, masuk Kristen. Macam ini yang masuk Kristen, sampai masuk penjara, sampai masuk angin. Pada acara itu, ini pejabat Mongol yang masuk Kristen punya anjing. Anjing yang berada di sampingnya dirantai, ditekel ke tembok rantai. Ya kan? Pembesar-pembesar Nasrani dan Mongol pada itu. Di acara itu, Qomar Rahim, berdirilah seorang rahim pendeta Nasrani berpidato. Di dalam pidatonya dia berteriak-teriak dan menghina-hina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anjing mendengar dia menghina-hina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bangkit, gitu kan? Kemudian lepas rantai itu digigitnya kembali dengan gigitan yang sangat keras sehingga mereka sulit melepaskannya. Terus mereka berkata ini dikatakan kau menghina-hina Muhammad, tapi pendeta belakangnya dia berkata. Ini adalah karena anjing yang enggak, ini anjing terlalu waspada. Dia lihat aku berdiri berteriak menggerak gerakan tangan, dia merasa terancam, dia serang aku. Begitu. Oh tadi dia share. Oke. Dirantai lagi dong anjing. Iya kan? Udah. Berlatih atau acara pun berlatih. Sekolah tadinya dia berdiri lagi ini yang tadi ini. Pendeta ini berpidato lagi. Rupanya orang yang dimuliakan golongan itu. Dan dia menyampaikan ceramahnya. Dia berteriak-teriak kembali menghina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini dia anjing marah lagi, bangkit lagi, lepas lagi kulitnya, digigit dengan gigitan yang sangat keras di lehernya sehingga dia mati di tempat. Dari sini Muhajir Badar dari sini 40 ribu manusia masuk Islam seketika. Anjing. Segitu nilai Rasul. Kita ini kaum muslimin terbesar di muka bumi. Sementara yang mengaku Nabi satu demi satu silih berganti. Masih itu. Makan di warung Padang. Masih itu. Ada yang lanjutin. Pantas kau mengeluhkan kehinaan, kemunduran yang Allah timpakan padamu. Kita yang pada, we deserve it. Kita yang pantas menerima kekalahan ini. Lihat,

Pemerintah begini ini nomor dari yang kaya ente. Itu demikian. Wa kadzalika nuwalli adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa kepada sebagian zalim atas zalim-zalim yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Kalau pemerintahmu sekarang kau keluhkan, maka mananya memang dia pantasnya. Yang pantas muncul dari rakyat sepertimu adalah yang seperti itu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikeluhkan oleh anak baru kemarin pada masanya. Ya Imam Malik, fitnah istakhtar fi zamanik wa lam taku fi zaman Umar. Wahai Imam, kenapa fitnah-fitnah pemberontakan terjadi banyak pada zaman ini? Dulu zaman Umar enggak ada begitu. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Li'anna Umar kana waliyan 'ala mithli wa ana walid 'ala mithli." Umar dulu waktu mimpin, rakyatnya adalah rakyat-rakyat sepertiku, selevelku, dengan kualitas diri sepertiku. Tapi ketika aku yang mimpin, rakyatnya seperti ini. Asyik ya. Abdul Malik bin Marwan dikeluhkan oleh kaumnya. Kalau ingin kau wali, dia kumpulin deh rakyatnya. Rakyatnya biasanya ngeluh-ngeluh doang. Dari zaman dulu juga. Terus dia berkata kepada rakyatnya, "Aturiduna annakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar?" Kalian mau kami bersikap adil kepada kalian sebagaimana dulu Abu Bakar dan Umar? Ya, ini maksud keadilan kedua. Oke, keadilan dan ketakwaan Abu Bakar dan Umar. Kalian mau kami bertindak adil kepada kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu? Ya Allah, kalau ini kau adil, kau bertakwa. Ini rakyat. Oke. "Fakulu lana mithla rijali Abi Bakar wa Umar." Maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Siapa? Lihat rakyatnya Abu Bakar dan Umar ini siapa? Siapa? Muhajirin sama Ansor ini. Pantaslah nomornya yang kayak Abu Bakar dan Umar. Kalau kau mau aku jadi Abu Bakar dan Umar, tingkatkan kualitas diri kalian sehingga kalian sama seperti para Muhajirin dan Ansor. Pantaslah aku jadi Abu Bakar dan Umar. Ini baru ide yang adil, cara memandang yang adil. Jadi bukan hanya keluhan-keluhan yang bisa memberikan, tapi lakukan sesuatu. Do your part well. Lakukan tugasmu, bagianmu di dalam umat ini sebagai apa? Lakukan tugasmu dan sisanya masalah negara pemerintah itu hal yang terlalu besar. Jangan ikut-ikutan sesuatu. Jangan dengar dulu orang-orang yang menyeru untuk ikut-ikutan sesuatu. Keder. Dan baik, bisa kamu jelaskan pakaian wanita yang syar'i sesuai tuntunan Islam? Yang anda tahu dua syarat ini: menutup, maknanya tidak memperlihatkan, ditutup. Juga tidak memperlihatkan bentuk. Seringkali menutup, namun memperlihatkan bentuk. Dua syarat ini. Jadi ditutup aurat itu bukan dibungkus. Dibungkus kan begitu. Kelotong. Iya. Kalau lontong-lontongan itu pakai rapian, terus nonjol-nonjol gitu kan. Pakai kerudung-kerudung dangdut yang dicekek di belakang. Gini. Asyik. Itu membungkus, belum menutup. Menutup itu satu, menghalanginya dari pandangan orang. Kemudian tidak memperlihatkan bentuk yang itu, mau celana kek, mau rok kek, kalau memenuhi syarat itu, ya boleh. Ya, mau bahannya baju, mau gamis, mau jilbab, kalau memenuhi syarat itu, ya boleh. Ustaz, bahannya jeans, boleh buka. Anak, tidak masalah. Tidak masalah. Asal apa? Menutup dan tidak memperlihatkan. Ya. Sebatas itu, kaidah intinya sebatas itu doang. Tapi Ustaz, apakah harus hitam-hitam dan ini semua? Kalau mau begitu ya tadi, cuma apa itu wajib juga? Bagaimana sahihat cerita mengenai detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang berwasiat kepada Ali dengan berkata, ummati, cerita yang tersebar di kalangan masyarakat. Ada yang tahu jawabannya? Hadis ini Abu Hurairah berkata la hasla lahu, tidak ada asalnya. Haus. Pak, berapa profi? Ya, Rena. Rena itu sahibi wa ustadz. Buat ilmi juga, tapi satu sisi murid juga, tapi ustadz juga, tapi sahibi juga. Karena punya anak umur 3 tahun, tapi agak kesulitan dalam menyebut kata-kata. Ini bicara kata ayah saja yang jelas. Oh, ini maknya gak terima. Pada suatu malam, ada bermimpi menyikat mulutnya dengan siwak. Yang jadi pertanyaan, apa boleh Anda lakukan apa yang di dalam mimpi anak? Dengan harapan mungkin itu akan menjadikan mudah dalam berbicara, syukur. Barakallahu fiik. Mau nyikat mulut anak pakai siwak boleh? Boleh. Kenapa? Bismillah, kesembuhan hanya dari Allah, bukan dari siwak. Kalau kesembuhan hanya dari Allah, bangun di malam hari, minta kepada Allah, lakukan apa yang bisa dilakukan, sebab-sebab. Tapi sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Imam Bukhari ini dulu buta, bocahnya masa kecilnya buta, buta total ya. Oke, ibunya bangun setiap malam nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bertemu Nabi. Anak lupa Nabi apa? Berkata anakmu pulang ke Nabi yang urusan di sana. Pagi hari kita sudah bisa berikan. Bangun di malam hari minta, kemudian lakukan apa yang bisa dilakukan. Dari terapi dan lain-lain, tentunya yang harap. Saudara saya mengatakan bahwa anak kecil yang belum disintar, sunat tidak diperbolehkan memasuki masjid, dan apa masjid. Enggak apa-apa, masukin masjid. Belum disintar juga masukin masjid, enggak apa-apa. Rasulullah sangat jauh mengambil mereka dalam dunia. Ikhwani, uhibbukum illa wa lillah. I love you, illa wa lillah. Usahakan bedakan antara menulis pertanyaan dengan menulis permen. Ini tidak jenis penulisan beda. Apalagi dengan menulis koran. Itu yang beda banget. Ya. Husnul soal, ismulin. Pertanyaan yang baik. Itu sudah setengah keilmuan. Terakhir, muat. Yang kau bisa merangkum apa yang sebenarnya kau ingin cari tahu dan kau ungkapkan dalam kata-kata yang ringkas dan kena poinnya. Ini khusus soal pertanyaan yang baik. Itu udah setengah ilmu kau punya, setengahnya itu jawaban. Sekarang pertanyaan yang baik aja kau belum punya. Itu setengah juga belum. Coba dipikirkan dulu pertanyaan yang lebih baik, lebih singkat sehingga nggak panjang. Kalau wudhu pakai air hangat boleh nggak? Boleh, tapi tidak sakit kan? Boleh. Mubah ya, sah. Cuma ada taruhannya, dengan air yang berjemur matahari, ya air yang menghangat itu akhirnya jadi ada taruh. Jadi jangan sengaja pilih air hangat. Pilih air yang dingin lebih meninggalkan, Karena kan yang lebih menjadikan prioritas memasukkan yang menghuni menghina kemuliaan Rasul para ulama syukur. Ya, yang bisa kau atasi. Siapa yang bisa kau atasi? Menjawab tuduhan orang yang menghina Rasul atau menjawab syubhat-syubhat ahlul bid'ah? Ya, tapi ketahuilah itu hal yang tidak akan pernah ada habisnya. Oke, alhamdulillah dan lain-lain. Sebagaimana tadi kita sampaikan, akan harus selalu ada dan harus melontarkan syubhat. Dan seringkali bukan syubhat mereka yang kuat, tapi emang hujah kita yang lemah, penguasaan kita yang lemah terhadap agama kita, sehingga terasa kuatlah syubhat mereka. Syubhat mereka ini nggak kuat, cuma intinya yang nggak kenal agama, akhirnya terasa kuat ya. Ya. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Ada sempat rutin kajian, okay, kemudian berubah jadi jarang kajian karena kesibukan dengan tenaga. Akhirnya tidak pernah kajian, kemudian sekarang taubat, minta ampun di malam hari dan lain-lain istighfar dan kembali rutin kajian. Kemudian ujian pun datang berkubi-kubi, tidak habis-habis. Entah itu dizolimin orang,

Misal dan ada pukul dan tiang listrik dia muter-muter jadi kagak hujan, kagak panas dia begitu. Kebanyakan orang-orang ini akhirnya yang dia pahami cinta adalah kebersamaan dalam suka dan duka. Sama Rasul sampai begitu, baru itu. Ya, tapi itu dia jangan pakai TV, makanya bunga, kubikuan itu kotorannya. Aman, mayatnya clear, tidak ada TV, clear. Arah cara berpikirnya tidak dibujuk, tidak diarahkan oleh media apapun. Pikiranmu hanya terarahkan sesuai dengan apa yang kau baca dan kau yakin. Ya, keluarkan diri dari rumah sebagai bentuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Sian-sian, anak kita lagi nonton dangdut itu, joget-joget. Bukan semua kita loh. Ya, atau mode-mode yang begitu semakin zuhud, manusia semakin ciri kan semakin zuhud dalam berpakaian. Ya kan, Allah itu sudah zuhud. Ya. Jangan banyak-banyak, nanti boros mubazir. Dikit aja. Dan ini semakin diwajarkan, semakin ditampilkan di TV. Udah gak usah TV lagi. Orang tua harus belum menanggal kewajiban bahwa warisan dibagi sama rata anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana baiknya dan seharusnya? Apakah itu kesan orang tua atau dibagi umumnya laki-laki dan perempuan? Barang-barang. Begini, warisannya. Islam menerapkan aturan kadar-kadar warisan. Yes. Tapi apakah wajib dibagi sesuai dengan hukum Islam? Tidak. Yang wajib adalah saling diridhoi. Jadi misalnya anak-anak setelah meninggal orang tuanya, mereka rapat, gimana nih? Mau dibagi sama rata aja cewek cowok dan mereka setuju jadi. Tapi ada tapinya, minimal setiap orang harus tahu dulu jatahnya di dalam Islam harusnya dapat berapa. Setidaknya itu dulu. Aturan ada dapat sekian, cuma karena kita sepakat rata jadi sekian. Tuh, mesti tahu itu dulu, gimana? Terido gak? Terima gak? Kalau ada yang gak rido, maka jangan. Dari empat nih, satu gak rido berarti tidak sampai kesepakatan. Terjadi ribut, udah ribut, baru kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Lepaskan diri masing-masing, lepaskan wasiat orang tua untuk bagi ini, dan kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itu apa? Bagi sesuai. Dulu dijadikan hukum waris, wallahu a'lam, yang kita tangkap. Kenapa? Sering ada perebutan warisan. Akhirnya dijadikanlah takaran Islam. Ketika apa? Ketika gak bisa bersepakat mereka atas pembagian, kembali ke hukum Islam. Gitu. Lanjutin ke hukum Islam. Atau ada harta-harta yang cuma yang diperebutkan, oke, gak tahu masuknya jatah ini, jatah ini, jatah ini, kembali ke hukum Islam. Jadi standar dari patokan. Wanita lebih sedikit daripada lelaki. Laki-laki lebih banyak. Salah, wanita yang lebih banyak, bukan laki-laki. Lelaki dapat berapa warisan? Satu. Wanita dapat berapa? Setengah, berarti banyakkan mana? Hah? Lelaki dapat satu. Wanita dapat? Berarti dapat banyakkan mana? Banyakkan wanita, intinya yang bagus. Lelaki satu diberikan kewajiban untuk menakari istri, anak tuh. Belum lagi istrinya, istri pertama, kedua, satu habis. Wanita dibagi setengah, enggak diberi kewajiban menafkahi siapa pun udah setengah buat lo, udah buat beli bedak sono. Hampir toko. Berarti banyakkan mana? Banyakkan perempuan, cuma kita dia enggak sadar. Wanita aja tiba ikutan keluar rumah, ikutan mencari nafkah, akhirnya merasa sama. Kusut. Berangkat dari kusutnya standar awal. Oh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, ya, orang yang dipercayakan memimpin kalian awam, walaupun dari seorang haji, yakni dari negro. Isma'u wa afi'u walau ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Tetap dengar dan taati, kalaupun yang berkuasa atas kalian adalah seorang budak dari golongan Habsyah. Apa makna hadis ini? Dengan kepemimpinan saat ini, ya, karena banyak yang tidak mau taat dengan alasan kepemimpinannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Demokrasi merupakan kebatilan. Bagaimana kita harus meningkat? Demikian. Dengar. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin kalau dia menerapkan syariat Islam. Enggak. Taat. Bahkan dalam banyak syarat-syarat lain diceritakan. Kalaupun zalim, kalaupun qoruh, wa in daraba dhahra, kalaupun dia memecut punggungmu, zalim. Wa in ukhida malu, kalaupun dirampas hartamu, qoruh. Isma' wa ati', tetap dengar dan taati. Tidak ada perintah Rasul bahwa harus ditaati kalau misalnya pada kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Ada dalil secara umum, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Ini dalil secara umum. Cuma apakah maknanya memberontak kepada pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam? Ada dalil-dalil lain. Ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada poin. Untuk keberadaan pemimpin, taati secara umum. Taati. Adapun nanti poin-poin perintahnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, nah, pada saat itu jangan ditaati. Sebelah situ. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Tapi apakah secara umum kemudian berontak? Tidak. Sama seperti taat kepada orang tua, wajib kan? Menghormati orang tua wajib kan? Oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang ketika orang tuamu memerintahkanmu buka jilbab atau cukur jenggot, taati kan? Cuman apakah marah yang boleh kabur dari rumah dan maki-maki orang tua? Soalnya ibu maksudnya. Tuh, kaidah ketaatan tuh begitu. Bukan berarti mana yang kemudian kita membantah ketaatan dan bai'at. Karena apa? Yang diterapkan secara umum tidak sesuai dengan syariat Islam dan mana. Kaum yang seperti ini adalah kaum yang tidak akan pernah menemukan pemimpin yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalaupun yang memimpin mereka adalah Khulafaur Rasyidin, tetap akan mereka keluhkan, salahkan, dan katakan taghut dan kafir. Ini yang terjadi pada Khulafaur Rasyidin, pada Khawarij. Ini kan ide-ide Khawarij ini. Lihat, bahkan Khawarij ada di masa Khulafaur Rasyidin, Ali itu Abi Thalib. Apakah mereka beriman mengikuti dan mentaati Ali? Enggak, dikafirin juga. Sama aja. Kaum yang gak puas-puas. Kecuali mereka yang berada di tempat pemimpin. Udah gak ada yang Islam aja, itu mah ya itu mah. Syekh Sa'id Ruslan Hazratullah membawakan kisah yang membawakan dengan cerita di dalam syarat usul etika dan usul nama jalan. Dua orang Khawarij pergi haji. Dua orang Khawarij pergi haji. Kemudian ketika bertawaf di Ka'bah, lihat manusia yang sangat banyak. Yang satu berkata kepada yang lain, manusia sebanyak ini sungguh tidak ada yang masuk surga kecuali kita berdua. Oke? Okay? Kata yang satunya lagi yang Khawarij juga, jannatun ardhuha as-samawati wal ardhu la yadkhuluha illa yakni surga yang luasnya antara langit dan bumi yang masuk cuma ada sama ente hialah ente ambil aja deh ada gak mau. Akhirnya dia tobat dari kekhawarijan. Orang kayak gini gak bakalan pernah berhenti mengkafirkan orang. Orang yang berkata demikian, orang pemimpinnya tobat tidak menerapkan hukum Islam, kalaupun diterapkan hukum Islam mereka akan tetap keluhkan dan kafirkan. Buktinya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Mereka manusia yang paling mengenal. mengenal Islam dan dekat dengan Rasul. Ada koalisi masa itu dikafirin kan? Dikafirin juga ini Khalid dan kawan-kawan. Ridwan Allah alaihi. Enggak bisa nih. Jadi dengar, taati. Siapapun yang ada di negeri manapun, pemimpin yang ada, dengar, taati. Dan ini adalah salah satu bentuk menerima takdir yang anda lihat. Ini salah satu bentuk menerima takdir. Menerima takdir. Kenapa? Keberadaan pemimpin adalah salah satu bentuk takdir Allah. Dan kita dipercaya, dipaksa untuk mengimani dan menerimanya. Menerima, mengimani dan menerima takdir. Yang baik doang atau yang baik dan yang buruk? Yang baik dan yang buruk, termasuk takdir yang buruk adalah di mana Allah jadikan. Berangkat dari keadilannya, tapi pemimpin yang buruk padamu. Terima, kalau sabar. Dan gak usah ikut-ikutan obok-obokan di lumpur demokrasi. Jasa, mughallabah. Ya, bagaimana yang disuruhkan alay-alay sekarang untuk ikut-ikutan ke box suara? Haji ini bagaimana sih? Makanya kalau haji di Arab, jangan setahun dua tahun sekali pulang ke sini. Akhirnya manhaj jadi manhaj banji. Ditakut-takutin dikit sama si Arab, langsung kelak-kelak-kelak, beradakan manhaj. Manhaj makhnur. Manhaj harim. Terus. Bagaimana berada di bawah kepemimpinan penguasa yang tidak menunjukkan pembelaan atas kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perlu digunakan demokrasi berkawalan kepada kaum kafir. Tadi telah kita sampaikan. Ya, dengan tarik. Itu musibah yang Allah timpakan atasmu, kau harus menerimanya. Dengar tadi, bukan beramal. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Bertaubatlah, pesan Rasul demikian. Bertahanlah di dalam dan sering-sering tangisi dosa kalian. Kenapa? Mana jalan musibah terkutu illa bidzambin wa ma rufi'at illa bitaubat. Tidaklah satu dosa pun turun kecuali pasti karena dosa. Tidaklah satu musibah pun turun kecuali pasti karena dosa. Tidaklah Allah mengangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Ah, keberadaan pemimpin yang zalim yang tidak menerapkan syariat Islam musibah bukan atau baru. Dan apabila kita baca kitab Asy-Syari'ah yang punya Al-Imam Al-Ajuri wa Tarak Nuzulil Muqtam, syaratkan kitab itu kitab manhaj yang pegang kitab itu manhajnya kuat, enggak koyak. Oke? Okay? Kita baca masalah kepemimpinan kepada apa tuh? Loyalitas kepada pemimpin dan gimana-gimana. Sampai satu titik, apabila seseorang tahu keutamaan yang Allah berikan kepada seorang rakyat yang sabar berada di bawah pemimpin zalim, niscaya dia akan mengharapkan keberadaan pemimpin zalim. Tuh, sampai begitu. Di mana Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah gantikan dengan mimpi-mimpi. Andai saja seseorang tahu keutamaan yang didapatkan dari bersabar berada di bawah penguasa yang zalim, niscaya seseorang akan mengharapkan untuk berada di bawah penguasa zalim. Tuh, apa itu? Apakah termasuk menjadi Rasulullah apabila ada orang yang memposting hadis-hadis palsu dan zalim di medsos? Iya, iya. Grup-grup busuk yang semua orang sok tahu berani posting-posting kalau lu tak punya ilmu hadis palsu dimasukin dan lain-lain, itu termasuk berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kau menyebarkan kedustaan atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit penuntut ilmu sekarang di mereka yang ajar kurang ajar mau menjadi orang yang ikut menyebarkan ilmu dengan cara yang umum, padahal sebarkan ilmu kepada teman dekat yang ini dulu, keluarga. Bukan berarti kemudian boleh posting di medsos yang dibaca orang-orang, boleh masuk ke Facebook debat-debat-debat. Aduh, baru belajar motor, kok gak mau kebut-kebutan. Itulah penyakit orang yang baru belajar motor, maunya kebut-kebutan. Nanti udah nyungsep di gol 4 kali, 5 kali, baru wise. Baru lebih bijak bawa motor juga. Gak usah, tempatkan diri kita sebagai penuntut ilmu muda. Tempatkan diri kita membaca dan mendengar. Tahan dulu lidah dari komen-komen dan sok-sokan tahu. Tahan, tahan. Gak keren, gak keren. Norak. Demi Allah, norak. Kenapa gak belajar menerima bahwa aku ini orang yang baru tahu kemarin. Kenapa udah baru-baru? Kenapa gak belajar untuk lebih menahan bicara dan banyak mendengar? Bukan itu. Bukan itu Allah jadikan dua telinga dan satu mulut. Ya kan? Supaya kita lebih banyak mendengar kan? Apalagi masuk ke khilaf antara asap itu. Jangan. Belajar aja yang santai, yang santai belajar. Jangan terhasut oleh kondisi yang ada sehingga ikut komen, ikut posting gambar kalau oh, anak kecil terbantai di sini. Ya Allah ini berita, ya Allah ini syiah, aduh. Apaan sih? Tapi akidah wasitiyah udah kelar belum itu? Usul salah satu. Udah kelar belum? Nahul wa'i. Kita tahu apa lagi? Nahul wa'i udah kelar belum? Itu amin. Kenapa ya hanu mau masuk-masuk ke ranah yang belajar berenang di got sebelum berlari. Benerin dulu berenang di got, baru main kolam. Jangan melawan dulu kalau di kontrol murah. Tenggelam dulu. Ya. Dibayar. Ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala afwan. Apakah peringatan Maulid Isra Mi'raj di seluruh Quran merupakan peninggalan Syiah? Iya. You know. Sayangnya kita sekarang kaum tradisionalis yang ada memusuhi Syiah. Okay. Mereka tidak sadar bahwa yang selama ini mereka hidupkan itu warisannya Syiah. Gitu loh. Ini namanya ya'kuluna ma'adz-dzir wa ya'kuluna ma'ar-ra'i. Mereka turut makan bersama serigala, namun turut menangis bersama gembala. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka hidupkan itu warisannya Syiah. Maka yang udah diemin, gak usah ikutan mereka ribut udah dia gitu. Tonton aja, oh begitu. Malah hikmahnya dari situ terhantam kesadaran beberapa orang untuk lebih mengenal sunnah. Oh siap gini, yang sunnah kayak gimana sih itu kan. Akhirnya masuklah beberapa orang yang memiliki kesadaran ke barisan kita, Masya Allah. Dakwah kita nih, semakin ditekan, semakin dihina, okay? Semakin besar kok. Fitnah apapun, celaan apapun yang ditimpakan pada kita, enggak bikin kita nambah sedikit. Barisan kita nambah rame. Pede aja. Dari zaman Rasul, kaum muslimin disiksa, enggak ada, berkurang enggak jumlahnya? Atau nambah? Itu dakwah yang apa? Itu dakwah yang apa? Nambah disiksa, nambah jadi. Ya, salah. Kulukulih hadha wa sallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah pertemukan kita kembali di tempat yang sama ini, kemudian dengan masih membahas hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan kecintaan kita dan menambah maklumat kita tentang agamanya. Ya, afwan kalau ada yang keliru yang kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.